Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu, ikhwan, kita telah mengambil adab yang ke-10. Nah, berhubungan dengan bagaimana seseorang ketika lewat di pemukiman, lewat di asrama yang pintunya terbuka, juga ketika seorang melakukan aktivitas jangan sampai menimbulkan kegaduhan. Nah, jangan sampai mengganggu sesama penuntut ilmu dan orang yang tinggal bertetangga dengannya. Juga menjauhi cara jalan yang menunjukkan kecongkakan. Baik. Sekarang kita lanjutkan pada adab yang ke-11. Iqra. Qala rahimahullah ta'ala al-hadi asyar an yataqaddama ila al-mudarrisi fi huduri mawdi'il dars wa la yata'akhkhara ila ba'di julusihi wa julusil jama'ah. Hendaknya dia maju ke depan, alhamdulillah, nah, untuk duduk dekat dengan mudarris ketika menghadiri tempat dars. Jadi ketika menghadiri tempat belajar, hendaknya dia apa? Maju ke depan, tidak berakhir-akhir di belakang. Demikian pula wala yata'akhkhara ila ba'di julusihi wa julusil jama'ah. Dan jangan apa? Dia berakhir-akhir menunggu setelah apa? Setelah mudarrisnya duduk dan apa para jamaah duduk, baru dia datang atau baru dia nak menempatkan diri. Tapi apa? Maju ke depan. Nah, persiapan walaupun mudarris belum hadir. Jangan berakhir-akhir atau bahkan terlambat. Baik. Fayukallifuhum al-mu'tada minal qiyam wa raddi salam. Sehingga nah, karena dia sudah apa? Datang belakangan. Baik. Akhirnya apa? Membebani orang yang sudah terbiasa di situ, sudah yang sudah siap sedia belajar untuk apa berdiri. Ya, datang belakangan ingin depan, akhirnya tidak ngasih tempat untuk berdiri kah atau tidak bergeser. Warah di salam dan juga untuk menjawab salam, misalnya dia masuk belakangan salam, assalamualaikum. Akhirnya yang lain terbebani untuk menjawab salam. Warubama fihim ma'dhurun na'am fayajidu fi nafsihi minhu wa la ya'rifu 'udhrah. Dan kemungkinan pada mereka itu ada orang yang ma'dhur, ada orang yang na'am diberi udhur, sehingga apa? Ada perasaan tidak enak di hatinya. Dikarenakan na'am orang sudah datang belakangan tapi ingin hadir juga. Nah, dan orang ini tidak mengetahui udzur dia. Misalnya nah, dia terlambat karena suatu hajat. Tapi orang tidak tahu ini datang belakangan kok pengennya depan. Hanya kan ada perasaan tidak enak. Makanya sebisa mungkin untuk seseorang apa, mempersiapkan diri nah, sebelum hadir yang mudarris, dan juga apa, maju ke depan nah, tidak apa duduk-duduk di belakang. Waqad qala salaf min al-adabi ma'al mudarrisi an yantadirahu al-fuqaha'u wala yantadhiruhum. Sebagian salah mengatakan termasuk adab bersama mudarris, yaitu agar dia menunggu, ya, an yantadhiruhul fuqaha, yaitu para fuqaha menunggu dia. Wala yantadhiruhum, bukan mudarris yang menunggu mereka. Jadi para jamaah yang hendaknya mereka sudah menunggu, sudah siap di majelisnya. Nah, wa yanbaghi an yata'addaba fi huduril darsi bi an yahduruhu ala ahsanil hay'ah. Dan sehingga dia beradab dalam apa, hadir dalam pelajaran yang mau dihadiri dengan kondisi yang paling bagusnya. Wa akmalit taharat, dan apa, kondisi taharah yang paling sempurnanya, bersih. Baik itu taharah yang sifatnya hissi maupun maknawi. Taharah yang sifatnya hissi, ya bersih pakaiannya, jasadnya dari najis. Dan yang maknawi, yaitu bersih dari hadas. Wakana Syekh Abu Amr yaqta'u man yahduru minal fuqaha ad-darsa muhaffafan bi ghairi imamah. Awfakika azraril farjiyah, dan adalah dulu Syekh Abu Amr. Nah, mengutus, ya, dalam artian, nah, tidak mengizinkan orang yang hadir dari kalangan fuqaha, ya, menghadiri dars, man yahduru minal fuqaha id-darsa muhaffafan bi ghairi imamah, yaitu yang tidak memakai imamah, kepalanya terbuka. Baik menggunakan imamah, kalau zaman dahulu ini merupakan naam syiar yang jelas. Yang jelas untuk pada zaman sekarang, ya, naam memakai penutup kepala, baik itu imamah atau kolam suam atau peci. Naam, karena ini termasuk adab. Atau mufakkika azraril farjiyah, hadir dalam keadaan apa, azrar al-farjiyah taubun wasi' tawil, taubun wasi'un tawilul akmam, yatazayya bihi ulama'ud din. Naam, muhdatha, dalam keadaan azrar, azrar yaitu apa, kancing-kancing baju, jenis baju farjiyah, yaitu baju yang luas, yang apa, yang lengannya panjang, ya, lengannya panjang, yang biasa digunakan oleh ulama kain, ulama masa itu. Nah, ternyata tidak dikancingkan misalnya. Ini juga ditegur di Syekh Abu Amr na'am rahimahullahu ta'ala, ini tidak diizinkan. Qala wa yusinu julusahu wa istima'ahu wa iradahu wa jawabahu wa kalamahu wa khitabah. Ada berikutnya, dalam menghadiri majelis hendaknya dia memperbagus duduknya dan memperbagus istima', yaitu mendengarkan dengan seksama, tidak apa, tidak main-main dengan kitab, tidak main-main dengan pulpen, tidak main-main dengan meja dan seterusnya, tapi memperbagus istima'. Kemudian iradah afanifillah, yaitu nah, pemaparan, ketika dia memaparkan suatu iskal atau memaparkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh mudarris, dia memperbagus bagaimana dia memaparkan permasalahan yang ingin dia bawakan. wa jawaban, dan juga memperbagus dalam menjawab. Wa kalamah, dan memperbagus ucapan dia. Wa khitabah, dan memperbagus dalam dialog dia bersama dengan mudarris apabila diajak dialog di dalam apa? Di dalam pelajaran. Nah, wala yastaftihul qira'ata wa ta'awudha qabla mudarris. Jangan memulai atau membuka qira'ah atau ta'awud sebelum mudarris. Tentunya hanya demikian. Tidak lazim. Karena kecuali kalau qira'ah yang keras, disuruh membaca tugas atau membaca dengan keras, tentunya setelah mendapatkan izin. Qala wa idza da'a mudarris fi awwal ad-dars lil hadirin 'ala al-'adati ajabahu al-hadirun bi du'a'i lahu aidan. Dan apabila mudarris mendoakan di awal darasnya untuk orang-orang yang hadir sesuai kebiasaan, maka para yang hadir juga mendoakan, menjawabnya dengan mendoakan dia juga. Wa kana ba'du akabiri masyayikhi az-zuhad al-a'lam yuzbiru tarika dhalik wa yughallidu alaihi. Dalam cetakan yang lain apa? Yasjaru kayaknya. Saya tidak membawa cetakan lain, nanti coba dicek bersama. Nah. Hah? Yasburu juga melarang. Tayyib. Berarti hampir sama dengan namzajara. Namzajara. Tayyib. Maka nabadu akabiri masyayikh suhad al-a'lam yasburu tarikadan wa yughallidu alaih. Dan adalah sebagian masyayikh kibar kami, para ulama yang zuhud dan terkenal, melarang untuk meninggalkan yang demikian. Dalam artian mendoakan barakallahu fikum, murahimakumullah. Dan ini kebiasaan para ulama kita, menunjukkan syafaqah, yaitu kasih sayang kepada para talabah, para penuntut ilmu. Dan dicela yang meninggalkan hal itu, bahkan bersikap keras bagi mereka-mereka yang meninggalkan sisi ini. Di sini ada berarti ketika didoakan, ya membalas, membalas masing-masing mendoakan kebaikan bagi orang yang mendoakannya. Tayyib. Mungkin itu dulu. Nafsa bihadza wa alhamdulillah.